إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحديث الرابع والتسعون بعد المئتين حديث yang ke-294 masih dalam masalah ilmu waris atau ilmu faraid. Itu hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, atanzilu ghadan fi darika bi Makkah?" Dia berkata, "Aku katakan wahai Rasulullah, apakah engkau akan singgah di rumahmu besok di Makkah?" Maka Nabi menjawab, "Wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur?" Apakah aqil menyisakan untukku rumah atau tempat tinggal? Kemudian beliau bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima." Tidaklah seorang muslim mewariskan kepada orang kafir dan tidak pula orang kafir mewariskan kepada orang muslim. Di dalam hadis ini disebutkan kalimat riba. Wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur. Riba adalah mahallatul iqamah, tempat tinggal, tempat bermukim. Tentunya yang dimaksud rumah juga. War riba dengan dikasrahkan ra-nya, riba. Sehingga kalimat min riba'in aw dur, riba dan dur semakna. Ini apakah aqil meninggalkan untukku tempat tinggal atau rumah? Sedangkan maknanya secara ringkas, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang berangkat ke Mekah, yakni yang kejadian itu adalah kejadian Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah, maka Usamah ibn Zaid, hibbu Rasulillah ibn hibbi Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallam, anak orang yang dicintai oleh Rasulullah sallam, semoga Allah meridhai keduanya. Dia tanya, "Hal sayanzil sabihata dukhulihi fiha darahu?" Pertanyaannya, apakah Rasulullah akan singgah di pagi hari setelah Fathu Mekah ini? Akan singgah di rumahnya, rumahnya yang dulu pernah ditinggal. Jadi Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah. Dan kemudian ketika kembali membuka kota Mekah, apakah akan kembali ke rumahnya yang dulu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab dengan pertanyaan, "Wa hal taraka lana aqilun min yani aqil yang dimaksud adalah aqil ibn Abi Thalib. Wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur?" Aqil adalah Aqil bin Abi Thalib. Berarti Aqil bin Abi Thalib adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Dan anak Abu Thalib ada yang bernama Aqil, ada yang bernama Ali, ada yang bernama Ja'far, ada yang bernama Talib. Empat anak ini semuanya adalah anak-anak Abu Talib yang sesungguhnya berhak terhadap warisan dari Abu Talib. Hanya saja dalam keadaan mereka yang berdua, yaitu Ja'far dan Ali bin Abi Talib, keduanya masuk Islam. Berarti terhalang untuk mendapatkan warisan dari bapaknya yang masih kafir. Berarti yang mendapatkan warisan siapa? Talib dengan Aqil. Sedangkan Talib terbunuh dalam peperangan. Sehingga yang tersisa hanya Aqil, satu-satunya ahli waris. Maka Rasulullah SAW menanyakan, "Wa hal taraka lana Aqilun?" Apakah Aqil akan menyisakan rumah-rumah itu untukku? Min riba'in naskunuha? Akan menyisakan untukku tempat-tempat tinggal yang aku akan tinggal di sana? "Wa dhalika anna Abu Talib tuwfiya 'ala syirk." Yang demikian karena Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. "Wa khalafa arba'ata abna," dan meninggalkan empat anaknya. Talib, Aqil, wa Ja'far, wa Ali. Taliban, wa Aqilan, wa Ja'faran, wa Aliyan. "Fa Ja'far wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma aslama qabla wafatih." Adapun Ja'far dengan Ali, semoga Allah meridhai keduanya, masuk Islam sebelum wafatnya Abu Talib. kalimat sebelum wafatnya Abu Talib berkait atau tidak berkait dengan masalah ilmu waris? Sebelum wafatnya Abu Talib berkait. Karena kalau sebelum wafatnya Abu Talib, berarti keduanya tidak mendapatkan warisan. Bagaimana kalau masuk Islamnya setelah wafatnya Abu Talib, dapat warisan atau tidak? Berarti ketika meninggalnya Abu Talib dalam keadaan dia masih musyrik, belum masuk Islam toh, maka dapat dulu, setelah dapat masuk Islam. Itu bedanya. Maka disebutkan di sini keterangannya bahwasanya Ja'far wa Ali aslama qabla wafatih. Keduanya masuk Islam sebelum wafatnya. Berarti ketika wafat sudah masuk Islam, sudah berbeda agama. Sedangkan ikhtilafud din, perbedaan agama merupakan penghalang warisan. Berbedanya agama adalah termasuk mawani'il irsi. Mawani'il irsi, penghalang-penghalang waris. Falam yarithahu, maka keduanya tidak mewarisi hartanya Abu Talib. Sedangkan Talib wa Aqil baqiya ala dini qaumihima. Sedangkan Talib dan Aqil, kedua-duanya masih tetap beragama dengan agama kaumnya. Fawarithahu, maka keduanya mewarisi harta tersebut. Fukida Talib fi ghazwati Badr. Sedangkan Talib hilang, terbunuh di peperangan Badr. Faraja'atid dur kulluha li'aqilin. Maka rumah-rumah itu semuanya diwarisi sendiri oleh Aqil. Faba'aha, kemudian oleh Aqil dijual rumah-rumah itu. Faba'aha, ba'aha ini menjual semua rumah-rumah yang dia dapatkan dari warisan tadi. Maka tidak tersisa. Thumma bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hukman 'amman. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan hukumnya secara umum. Bainal muslim wal kafir, antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Maka beliau bersabda, la yarithul muslimul kafir wa la yarithul kafirul muslim. Seorang muslim tidak mewariskan pada orang kafir, dan seorang kafir tidak mewariskan pada seorang yang muslim. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan Usamah bin Zaid, apakah engkau akan singgah di rumahmu? Rumah yang mana? Kenapa? Karena Rasulullah SAW dulu dipelihara oleh Abu Talib. Waktu itu Rasulullah SAW sebagai ponakannya dipelihara oleh Abu Talib. Baik, setelah Abu Talib wafat, kemana rumahnya? Kepada ahli warisnya. Ahli warisnya, ternyata yang dua sudah masuk Islam sebelum meninggalnya Abu Talib. Berarti tidak mendapatkan warisan, yaitu Ja'far dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Berarti tinggal tersisa Talib dengan Aqil. Itu pun Talib terbunuh dalam perang Badr. Maka sisanya adalah hanya Aqil. Maka Rasulullah bertanya atau kembali bertanya kepada Usama, apakah Aqil menyisakan rumah-rumah untukku? Karena sekarang sudah punya Aqil semua. Sudah merupakan haknya Aqil sendirian. Disinilah Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang sesungguhnya sederhana, yaitu pertanyaan apakah engkau akan singgah di rumahmu, tetapi dijawab dengan ilmu dan dengan perkara yang memiliki ziyadatul khair, memiliki tambahan kebaikan, tambahan ilmu, ziyadatul ilmi. Diterangkan tentang hukum waris, bahwa seorang yang kafir tidak mewariskan pada seorang muslim, dan seorang muslim tidak mewariskan pada orang kafir. Demikianlah kalau seseorang yang berjalan bersama ahli ilmu, bergaul dengan ahli ilmu, itu dia akan mendapatkan ilmu setiap saat. Bertanya tentang apakah akan singgah, ternyata dapat ilmu tentang ilmu waris. Qala li'anna al-irth mabnahu 'ala as-silah. Baik, kenapa orang kafir tidak mewariskan pada seorang muslim dan seorang muslim tidak mewariskan pada orang kafir? Karena warisan atau urusan waris mewaris itu mabnahu 'ala as-silah wal qurba wan naf'. Yang namanya waris itu kaitannya adalah dengan silah. Mabnahu dibangun di atas silah, hubungan kerabat. Wal qurba dibangun di atas hubungan kedekatan. Wan naf' dan hubungan timbal balik, memberikan manfaat. Yani seorang tua tentunya dia mendapatkan dari bapaknya dan memberikan pada anaknya. Demikian pula saudara. Maka yang namanya waris kaitannya adalah dengan hubungan kerabat, dan kedekatan. Wa hiya munqati'atun ma dama ad-din mukhtalifan. Maka semua itu akan sirna, semua itu akan hilang dengan perbedaan agama. Silah, hubungan kerabat dengan perbedaan agama hilang, akan terputus. Taib al-qurba, kedekatan yang tadinya dekat sekali seperti orang tua sama anaknya, anak dengan bapaknya, bapak dengan istrinya, semua itu kan dekat. Taib dengan perbedaan agama, yang satu kafir yang satu muslim, hilang kedekatan tadi, menjadi berjauhan. Demikian pula an-nafa', saling memberikan manfaat, anak dengan orang tuanya atau istri dengan suaminya dan seterusnya dengan perbedaan agama. Bahkan terjadi peperangan antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim dalam perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq. Dan Rasulullah dengan pasukannya kaum muslimin melawan musyrikin, termasuk di sana ada ponaannya, ada pamannya, ada misannya. Iya kan? Berarti bagaimana akan dikatakan ada hubungan nafa', bahkan bukan lagi hubungan nafa', tapi hubungan permusuhan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau begitu, apa yang disebutkan tadi dari masalah waris yang dibangun di atas kerabat, kerabatnya sudah hilang. Dibangun di atas kedekatan, kedekatan telah hilang. Dibangun di atas an-nafa', an-nafa' pun sudah hilang. Maka kalau sudah hilang dengan perbedaan agama, maka hilang pula urusan waris-mewaris. Li'annahu silah al-matinah. Karena hubungan yang paling kuat adalah hubungan agama yang mengalahkan yang lain-lainnya. Seorang berhubungan dengan hubungan agama, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Demikian pula hubungan silah, silaturahmi, hubungan kerabat. Juga orang kalau satu bapak, satu ibu, bersaudara. Nah, demikian pula hubungan nafa', orang tua pada anaknya memberikan manfaat, anak pada orang tuanya memberikan manfaat, dan seterusnya. Al-wala, budak pada tuannya, tuan pada budaknya memberikan manfaat. Baik, ayuhuma aqrab, ayuhuma aqwa, hubungan-hubungan ini, mana yang paling kuat? Hah? Yang paling kuat adalah hubungan din, hubungan agama. Baru kemudian kerabat, baru kemudian nafa' dan seterusnya. Baik. Sekarang kalau seseorang dalam keadaan punya hubungan keluarga, tapi tidak punya hubungan persaudaraan seagama, maka akan hilang urusan waris-mewaris. Kenapa? Yang paling pentingnya tidak ada, yaitu persamaan persaudaraan agama. Tetapi kalau sudah ada persaudaraan agama, baru dilihat yang lainnya. Hubungan nafa' dengan hubungan kerabat, mana yang lebih dekat? Hubungan kerabat. Karena sudah jelas agamanya sama, maka kerabat terdekat. Ini anaknya sendiri, ini bapaknya sendiri, ini saudaranya sendiri, maka dia akan mendapatkan warisan. Saudara sebapak, seibu, syaqiq, lebih dekat daripada saudara yang seibu tidak sebapak, atau sebapak tidak seibu. Demikian seterusnya. Maka al-wala, yang hubungannya hubungan budak dengan tuannya, di belakang, di bawah. Tetapi tetap itu adalah hubungan-hubungan penyebab al-irs, penyebab waris-mewaris. Maka kalau yang aqwa, yang paling kuat, yaitu hubungan agama, hilang, bikhtilafid din, hilang dengan perbedaan agama, maka yang lain sudah tidak bisa lagi ditengok, gugur seluruhnya, karena yang paling kuat telah hilang, yaitu hubungan agama. فَإِذَا قَدَّمَتْ هَذِهِ السِّلَحْ فُقِدَ مَعَهَا كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْقَرَابَةِ. Idza faqadat hadhihi as-silah, maka kalau hubungan agama tadi fuqidat, hilang, maka fuqida ma'aha kullu syai', maka akan hilang pula seluruh hubungan-hubungan lain. Hatta al-qurabah, termasuk hubungan kerabat pun hilang. Wa anqata'at 'alaqatu at-tawarits, kalau hubungan tadi hilang, maka hilang pula hubungan waris mewaris bainat tarafain, hubungan waris-mewaris antara dua kelompok tadi, yang satu kafir, yang satu muslim. Li'anna khosmahuma aqwa min waslin nasabi wal qarabah. Karena pemisahan agama tadi, perbedaan agama tadi lebih kuat daripada bersambungnya nasab, bersambungnya kerabat. Walaupun secara nasab dia masih kerabatnya, masih saudaranya, saudara kandungnya, atau bapaknya, atau anaknya, tetapi perbedaan agama, berpisahnya secara agama, aqwa, lebih kuat, mengalahkan semua hubungan-hubungan tadi. Baik. Jama'allahul muslimin ala taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kaum muslimin di atas ketakwaan. Menyatukan kaum muslimin, mensaudarakan, mempersaudarakan kaum muslimin semuanya di atas ketakwaan. Wa qawwa silatuhum wa alaqatuhum wa alaqatihim bil iman. Wa qawwa silatihim wa alaqatihim bil iman. Dan Allah qawwa, memperkuat hubungan-hubungan mereka, kedekatan mereka dengan iman. Allah memperkuat hubungan mereka dengan iman. Innahu sami'ud du'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar orang yang berdoa kepadanya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dengan demikian semua hubungan-hubungan yang lain, kalau sudah tidak ada hubungan ketakwaan, hubungan iman alias berbeda agama, maka semua hubungan-hubungan tadi akan gugur. Oleh karena itulah termasuk penghalang warisan adalah perbedaan agama. Ma yukhad minal hadith. Kalau begitu apa yang kita ambil dari hadith ini? Istafadna min hadal hadith fawaid. Kita mendapatkan faedah-faedah dari hadith ini. Di antaranya, jawazu bay'i buyuti Makkah. Yang pertama, kalau bisa diambil dari kejadian Aqil adalah bolehnya menjual rumah-rumah di Mekah. Karena Aqil menjual rumah-rumah warisannya dari Abu Thalib, padahal itu di Mekah. Aqarra Nabi SAW, kenapa kau perbuatan Aqil jadikan contoh? Karena Nabi aqarra al-aqd ala halih. Karena Nabi SAW mentakrir, mensetujuinya, yakni tidak membatalkan jual beli tersebut. Kalau saja tanah-tanah di Makkah itu tidak boleh diperjualbelikan, niscaya Nabi akan membatalkannya, bahwa apa yang dijual oleh Aqil tidak sah. Begitu. Iya kan? Tetapi ketika Nabi membiarkannya, bahkan mengalah dan menyatakan, apakah Aqil menyisakan untukku rumah-rumah? Ini menunjukkan kalau tanah di Makkah atau rumah di Makkah boleh diperjualbelikan. Ini tentunya untuk membantah sebagian pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa tanah haram yang merupakan tanah yang ada di sekitar Mekah yang batasnya adalah batas-batas miqat, itu adalah tidak dimiliki oleh siapapun. Siapa saja berhak memakai, siapa saja berhak menggunakannya, tidak boleh diperjualbelikan. Maka dibantah dengan kejadian ini, bahwa Aqil menjual rumah-rumah warisan dari Abu Thalib, dan Rasulullah SAW menyatakan, wahal tarakalana aqilun min riba'in audur, apakah Aqil masih menyisakan untukku rumah-rumah atau tempat tinggal? Ini satu pendapat. Waqad yuqal, dan bisa dikatakan pula, innahu lam yata'arrad li'uqudil musyrikin as-sabiqah, fala yakunu fil hadithi dalalah ala hadhihi al-mas'alah. Dikatakan pula bahwasanya Rasulullah SAW tidak sedang berbicara jual belinya, karena di dalam hadisnya tidak ada lafaz apakah dia menjual atau membeli, hanya ada lafaz hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur, apakah dia menyisakan untukku. Lam yata'arrad li'uqudil musyrikin as-sabiqah, Rasulullah SAW tidak membicarakan tentang akad-akad kaum musyrikin yang terdahulu. Fala yakunu fil hadisi dilalah, maka dalam hadis tidak ada sesuatu yang menunjukkan urusan jual beli tadi. Ala hadhil masalah, atas masalah jual beli tanah haram atau jual beli tanah di daerah haram. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, annal muslim la yarithul kafir walal kafir yarithul muslim. Faedah yang kedua, bahwa seorang muslim tidak mewarisi warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi warisan dari orang muslim. Ini faedah yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu ilmu waris. Yang ketiga, istafadna min hadzal hadis annal Islam huwa aqwar rawadid. Kita mendapatkan dari hadis ini faedah bahwasanya Islam merupakan aqwar rawadid. Islam adalah sekuat-kuat hubungan. Hubungan kerabat, hubungan kerabat, hubungan family, hubungan apa kedekatan, hubungan saling memberikan manfaat, semuanya kalah dengan hubungan agama, din. Berarti Islam adalah aqwar rawabit, yang paling kuat dari semua hubungan. Wa ikhtilaf ad-din huwa sabab fi hal al-alaqat was-silat. Berarti perbedaan agama merupakan penyebab putusnya, lepasnya. Di sini hal adalah lepas. Halil alaqat. Penyebab lepasnya hubungan-hubungan tadi. Hubungan kerabat menjadi terputus, hubungan kedekatan menjadi lepas, semua hubungan akan terlepas dengan perbedaan agama. Yang keempat, qala An-Nawawi rahimahullah kalaman mu'addah. Imam Nawawi rahimahullah mengucapkan ucapan yang beliau tunaikan, anna tawaruts bainal muslimin wal kuffar ghairu jaiz. Kata beliau bahwasanya saling mewarisi antara muslimin dengan orang-orang kafir itu tidak diperbolehkan. Inda jamahiril ulama, menurut jumhur kebanyakan para ulama dan juga para sahabat dan juga para tabi'in dan juga para tabi'in yang setelah mereka. Berarti semua kebanyakan mereka para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'it tabi'in, semuanya menyatakan bahwasanya tidak boleh orang kafir mewariskan pada seorang muslim mewariskan pada orang kafir, illa Mu'ad ibn Jabal wa Sa'id ibn Musayyib. Kata Nawawi rahimahullah, kecuali Mu'ad bin Jabal dan Sa'id ibn Musayyib. Mu'ad bin Jabal dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhu dan Sa'id bin Musayyib dari tabi'i. Qad ajazu tawrithil muslim minal kafir. Mereka menyatakan bolehnya seorang muslim mewariskan kepada seorang kafir. Wahtajja bihadith. Perhatikan, beliau berdua berpendapat kalau seorang muslim mewariskan pada orang kafir, iya. Tapi seorang muslim mewarisi dari orang kafir, tidak. Apa alasannya? Alasannya al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Bahwa Islam itu tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Maka kalau dari orang kafir pada Islam, tidak. Tapi dari Islam pada orang kafir, bisa. Wa laysa fihi dalil 'ala ma arad, tetapi kalimat al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi tidak ada dalil padanya. Tidak bisa menunjukkan bahwa seorang muslim boleh mewariskan pada orang kafir. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu. Li'annahu fi umumi fadlil Islam. Karena hadis yang menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi hanya menerangkan kemuliaan Islam dan ketinggian Islam. Sedangkan hadis Usamah yang kita baca tadi di awal, nassun wadih. Hadis Usamah itu merupakan nas yang sangat jelas. Kalau sudah ada nas yang sangat jelas, jelas riwayatnya, jelas maknanya, riwayatan wa dirayatan, maka tidak bisa dikalahkan dengan ucapan siapapun, termasuk ucapan sahabat ataupun ucapan tabi'in. Apa nasnya? La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Disebutkan dua-duanya. Disebutkan dalam keadaan dua arah. Orang kafir mewariskan pada seorang muslim atau seorang muslim mewariskan pada orang kafir, dikatakan oleh Nabi dengan kalimat la yarith. Tidak mewarisi seorang muslim dari orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi dari orang muslim. Maka dengan kalimat ini sangat jelas dari hadis Usamah, wadihun fi hadhil mas'alah wa la'allahu lam yablugh Mu'adan wa Sa'ida. Bisa jadi itu tidak sampai berita itu pada Mu'ad yang beliau dalam keadaan diutus ke Yaman, atau Sa'id ibn Musayyib. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sehingga sungguhnya tidak ada perbedaan. Ini sangat sedikit sekali dan itu pun terlihat sekali mana yang rajih, karena nasnya sangat jelas, yaitu ucapan Rasulullah, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Wallahu ta'ala a'lam. wa nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف ان الاشتراك اشتراك المال في البنك بين ابوين كما وقع في المال ليس لابي وحده بل لابي وام من ناحيه الملك كل له حق المال الذي يوزع ويورث هو المال الميت فقط yang namanya harta yang dibagikan kepada ahli waris, yang diwariskan itu harta yang dimiliki oleh si mati saja. Kalau yang matinya adalah suami, maka hartanya istri tidak dibagi. Kalau yang meninggal istrinya, hartanya suami tidak dibagi. Maka dalam Islam, walaupun dia suami istri, harus ada kejelasan kepemilikan. Harus ada kejelasan kepemilikan. Kalau rumah itu yang beli suaminya dengan nama suami, maka itu milik suaminya. Kalau ternyata suaminya numpang di rumah istri, rumah itu punya istri, maka punya istri. Sehingga ketika meninggal suaminya, rumah istri tidak dibagi. Itu rumah saya, kata istri. Dan betul seperti itu kenyataannya. Sebaliknya, kalau itu rumahnya suami, istri yang meninggal, maka rumah tidak diwariskan. Paham? Jadi harus ada kejelasan kepemilikan dalam masalah suami istri. Nah, adapun anak, kalau min jihatil ab sama, tapi kalau min jihah saudara, dibedakan antara li'ab dan syaqiq. Paham? Kita lihat sebagai faedah bahwasanya kalau dilihatnya dari si bapak, ini ab. Ab meninggal. Dia punya istri 4. Ini istri, istri, istri. Anak dari istri pertama, anak dari istri kedua, anak dari istri ketiga, anak dari istri keempat. Semua mendapatkan hak yang sama. Gak beda. Kalau ditinjau dari sisi bahwa bapak yang meninggal, maka semua anaknya bapak ini, walaupun ibunya beda-beda, iya kan? Kalau ibu bapaknya adalah Abdullah, maka di sini Sa'id bin Abdullah, Ahmad bin Abdullah, yang dari istri yang keempat pun Fulan bin Abdullah, maka mereka sama mendapatkan sama haknya. Kalau dilihat dari sini, yang sering kita bedakan kemarin, jangan lupa, itu adalah ketika yang meninggalnya adalah di sini. Yang meninggalnya adalah satu orang di sini. Dah, dia meninggal. Tidak punya anak turunan. Bapaknya sudah meninggal juga. Dibagikan ke siapa? Hah? Ke saudara. Kalau dibagikan ke saudara, ayuhuma aqrab, saudara yang langsung seibu dan saudara yang beda ibu. Hah? Yang seibu lebih dekat. Maka yang saudara seibu ini disebut syaqiq. Atau dengan istilah saudara kandung. Sedangkan yang lain disebut dengan saudara li'ab. Saudara sebapak. Ibunya beda, tapi bapaknya sama. Maka ini mendapatkan, mereka juga mendapatkan, tapi ini lebih dekat daripada ini. Mafhum? Jadi, jangan kita lihat dari, jangan ditinjau dari bapak. Kalau dari bapak yang meninggal, anak dari ibu manapun sama. Sama-sama anaknya bapak ini, gak ada perbedaan. Baik, statusnya sama. Ini anak bapak dengan ibu ini anak sama. Tapi kalau sekarang yang meninggal ini saudara. Langsung bapaknya sama, ibunya sama. Ini saudara. Bapaknya iya sama, ibunya beda. Maka dia akan ada di bawahnya sedikit derajatnya. Maka itu yang dibedakan. Jadi kalau dikatakan li'ab saudara sebapak, ketika membicarakan tentang saudara, ditinjau dari saudaranya yang meninggal. Tapi kalau ditinjau dari bapaknya, maka anak, di sini juga anak, di sini juga anak, di sini juga anak. para ahli waris, tidak dibedakan. Nah, nah. Usia lil muslimin. Labas. Kaitannya kalau usia adalah sama dengan pemberian. Hibahnya seorang kafir itu tidak mengapa diterima. Rasulullah menerima hadiah yang dikirimkan oleh orang kafir berupa makanan dan sebagainya. Itu pernah kejadian diberikan kepada Rasulullah SAW hadiah atas sebuah sepiring makanan dengan daging dimakan oleh Rasulullah SAW. Berarti hadiah atau wasiah atau pemberian, karena semua sisinya sama, pemberian dari orang kafir. Itu tidak mengapa, tetapi hak waris tidak ada. Nah. Ma yahsul al-wirathah fayu'ti minal wasiyah. Nah, bas. Nah. Soal, halil muslim yakbal atau la yakbal? Hai? Yajuz an yakbal. Yajuz an yakbal hadil wasiyah. Kaif la yatabayan al-mulkiyah? Baik. Nadkhul fil qaidah. Nah, al-yaqin la yazulu bisyak. Sekarang yang kerja siapa? Karena yang kerja suaminya, semua milik suaminya. Nah, kalau kerja dua-duanya susah untuk dihitung. Hey, dihitung persentasenya, gaji kamu berapa, gaji suaminya berapa. Nah, itu kalau susah, kalau susah untuk dijelaskan semestinya sebelum terjadi, sebelum kalian menikah. Oh, istri itu jangan disuruh kerja. Suami yang ngurusi.